17. Sembayang itu harus tahu angka 17. 8, 4, 5. Apa 17? Sehari semalam berapa? 17 rakaat. Rukunnya niat, takbir, berdiri, Fatihah 17. Dan 17-nya 2. Sama dengan bangsa Indonesia tahu 17 Agustus, tapi tahu antara Sumpah Pemuda dengan proklamasi 17 tahun. Saya sholat 17 2, 8 sujud. Nah ini ingat-ingat, orang bisa masuk surga itu kalau tahu angka 8. Akrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa bawasadi. Sedekat-dekat kaulah dengan Tuhan Allah waktu itu. Surga itu pintunya berapa? Surga pintunya berapa? Belum tahu ini. Surga pintunya berapa? 8. Hah? Surga pintunya berapa? 4. La ilaha illallah. Kayak baru masuk Islam. Jadi kita sembahyang 17 rakaat. Yang wajib dilaksanakan berapa? 17 rukun. Kemudian tujuan sholat dekat kepada Allah. Orang bisa masuk surga dekat Allah kalau tahu pintu yang 8. 8 itu sujud. Ruang, ya. Sujud singkawitan batu. Irong sunat. Loro telu tangan. Papat limo. Dai ya. Gengkul. Nempi itu sikil. Dan sikile kudu dipancatno. Itu. Nomor wong. Api ini iling menyang Allah. Jadi ini ada sujud kok iling dagangan ini. Orang sujud gue ya. Jadi berapa? Berapa? 8. 17. 8. Paham ya? 17 berapa? 4. 5. Kau kalau Islam wajib harus bersyahadat 4 dan 5. Ini malam apa ini? 4 kali. Betul. Maghrib 2 Isya berapa? 2. Syahadatnya berapa? 2. Jadi 2 sama 2 berapa? 4. Besok 5. Subuh 1, duhur 2. Jadi 17, 8, 4, 5. Jadi kalau tidak tahu 17, 8, 4, 5, sholatnya tidak sama, tidak tahu rukunnya. Nah, paham nggak? Proklamasi Indonesia 17, 8, 4, 5. Sekarang yang diwajibkan mesah sholat lah sing ape, ora usah WKI dan guru Islam. Wong kiai nyewa ora gelem apa meneh lihat. Jangan kiai negara Arab itu Indonesia. Tidak ada sekarang. Tidak sama. Jadi yang ada nasional. Jadi tidak usah ente akan merubah pakaian Indonesia. Kopiah putih. Jangan. Kalau kaki boleh. Monggo. Kalau belum, kalau bisa. Ya hitam dan kita Indonesia. Oh. Indonesia tanah air, tidak ada Arab tanah air. Nabi diutus dan satu negara. Ini yang penting saya utarakan. Saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya supaya diapal, ya. Diapal sembahyang itu ya 17. 8, 4, 5. Sekarang ya harus dihafal harus tahu 17, tahu 8, tahu pilar 4, dan pusaka utama daripada Indonesia, Pancasila. Inilah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa ini malam tahun bangkan ya Allah, malam tahun setiap hari, tapi setiap hari kita lupa wa ala ali jayidina Ibrahim. Itu yang disebut oleh Mbah Mun, kita lupa dengan 17. Jadi kan cara Allah agar umat Islam ini menjadi pioner perubahan dunia untuk tidak tersandra oleh masalah. Karena disandra oleh masa lalu tidak memungkinkan orang menjadi penguasa di masa depan. Maka memahami masa lalu adalah kunci untuk meminang masa depan. Pelajaran anak-anak, makanya sampai tolong apalkan ya. Ini tadi bangun sudah komplain sampai pintu surga aja kita nggak tahu berapa jumlahnya. Ini tolong apalkan, kalau sampai anak-anak NU tolong apalkan ya. Apa? Adamun Idris Nuhun Hujuma Solewa Ibrahim Kurun Mustaba Lutun Wa Ismail Ishaq Kada Yaqub Yusuf Wa Ayyub Tana Shu'aib Harun Wa Musa Wal Yasa' Bil Kifli Dawud Sulaiman Mustaba Ilyas Yunus Zakaria Yahya Isa Qoha Khadimun Da'ghaya. Untuk apa? Untuk mengingat bahwa Nabi kita ini Nabi Muhammad. Dengan kita hafal nadzoman aqidatul awam itu, kita punya keyakinan, bul Nabi saya ini Nabi terakhir loh. Nabi bontot. Artinya apa? Kalau Nabi Muhammad ini Nabi terakhir, berarti Islam ini agama paling muda. Artinya di antara sejarah agama-agama yang ada, Islam ini sih paling muda. Hindu lebih tua. Nasrani lebih tua umatnya Nabi Isa. Yahudi tua umatnya Nabi Musa. Syu'aibu Haruna wa Musa wal Yasa. Dzulkifli Daud Sulaiman Taba. Ilyas Yunus Zakaria Yahya Isa. Nah, jaraknya panjang. Maka jangan heran Nabi Muhammad itu kalau dalam bahasa anak sekarang Nabi milenial. Makanya pesan Islam itu pesan-pesan milenial. Apa pesan milenial yang paling bisa kita rasakan? Pesannya satu, kamu harus kenal bahwa kamu itu kubikin berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling pengertian. Pesan itu saya cari di Taurat, gak ada. Pesan itu saya cari di Injil, gak ketemu. Pesan itu saya cari di kitab-kitab Weda, gak ketemu. Tapi itu ketemu di dalam Al-Qur'an. Kamu harus ngerti kamu berbeda-beda. Karena Nabi terakhir.